saja mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Sama saja mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Agungkan hidupku, regakan coba. Ku gagal lagi. Terus menerus aku mencari, tapi sama-sama saja mantra cintaku tak bekerja. Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu. Ceweknya mana? Hanya